saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kata Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, wa mimma yu'inu ala hadzal khuluqil karim muraqabatullah ta'ala wa syukra ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Di antara caranya adalah hadirkan sikap muraqabatullah, hadirkan perasaan bahwasannya kita dipantau sama Allah. Perlu menghadirkan muraqabatullah, menghadirkan kalau bahwasannya kita ini sedang diawasi oleh Allah. Bayangkan ada CCTV. Bayangkan ada dua malaikat yang senantiasa memantau kita, mencatat amalan baik dan amalan buruk kita. Bayangkan Allah melihat kita, bahkan ketika kita bersembunyi di balik jerami sekalipun. Allah melihat segala aktivitas kita. Maka dahulu para ulama mengatakan, kalau kau mau bermaksiat pada Allah, carilah tempat di mana Allah tidak bisa melihatmu. Subhanallah. Antum boleh bermaksiat sama Allah, tapi cari tempat di mana kiranya Allah enggak bisa melihat. Ya, mustahil. Bahkan dulu ada seorang syekh yang menguji muridnya, silahkan tulis di mana enggak ada yang melihat kamu. Yang satu menulis di balik bukit, yang satu menulis di atas pohon, yang satu menulis di sebuah tempat yang dia rasa tidak ada yang melihatnya. Lalu semua mengumpulkan hasil kepada gurunya, pada syekhnya. Ada satu murid yang catatannya kosong. Dia enggak menulis sama sekali. Kata syekhnya, kenapa kau enggak menulis? Kata murid ini, wahai syekh, bagaimana saya bisa menulis sesuatu yang tidak ada yang bisa melihatku, sementara kemanapun aku pergi, Allah melihatku, Allah mengawasiku, Allah memantauku. Ini yang membuat syekh sangat kagum dengan muridnya ini. Subhanallah, sampai seperti itu ternyata derajat muridnya. Jadi dia enggak sangka muridnya sudah sampai derajat muraqabah. Dan orang kalau sudah tidak punya muraqabah, enggak bisa menghadirkan muraqabah, usahanya dia dipantau Allah, dia sedang diawasi Allah, enggak mungkin punya rasa malu, mustahil. Dan yang kedua, di antara cara supaya kita mendapatkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermaksiat atau meninggalkan perintahnya adalah syukru ni'amihi. Mensyukuri, mengingat bahwa nikmat Allah itu banyak sekali. Syukuri nikmat dari Allah. Kita ini udah dikasih sehat sama Allah tanpa kita minta. Pernah kita minta, setiap harinya Allah sehatkan aku ya Allah. Terkadang kita lupa berdoa setiap hari. Satu hari full kita gak doa kecuali sholat. Atau ba'da sholat. Kita kadang-kadang gak minta, ya Allah berikan aku penglihatan hari ini. Tapi Allah kasih penglihatan setiap harinya. Allah kasih dia bisa menghirup udara, menghirup oksigen. Lalu pantaskah ketika kita mendapatkan banyak nikmat dari Allah Azza wa Jalla, baik yang kita minta atau yang tidak kita minta, tapi Allah berikan. Pantaskah kita bermaksiat pada Allah dengan meninggalkan perintahnya ketika Allah perintahkan kita untuk sholat berjamaah bagi laki-laki. Ketika Allah perintahkan hambanya untuk menutup aurah. Ketika Allah perintahkan kita untuk menunaikan zakat, berhaji. Beranikah kita meninggalkan perintah Allah? Padahal Allah telah memberikan kita banyak nikmat yang kita bahkan tidak minta itu. Apakah kita sudah kehilangan rasa malu ketika Allah memberikan kita banyak nikmat, tapi justru kita pakai itu nikmat untuk memaksiati Allah? Kita punya nikmat pandangan, Allah berikan nikmat pandangan. Apakah layak, pantaskah ketika Allah telah memberikan kita nikmat pandangan, padahal kita enggak pernah minta itu setiap harinya? Ya Allah, berikan aku nikmat pandangan ya Allah. Jaga nikmat pandangan, enggak pernah minta kita. Allah kasih itu terus. Pantaskah kita menggunakan nikmat tersebut dalam rangka memaksiati Allah? Nah, orang-orang yang punya perasaan-perasaan seperti ini, perasaan diawasi, perasaan kalau nikmat Allah itu banyak kepadanya, dia malu untuk memanfaatkan nikmat tersebut untuk kemaksiatan pada Allah, maka dia tidak akan berani-berani untuk mendurhakai Allah Azza wa Jalla. Malunya itu akan sangat mencegahnya dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena Syekh mengatakan faman alima annallaha ta'ala nadhirun ilaihi qaribun minhu aw rasahu hadzal ilm alhaya' minhu. Siapa yang meyakini bahwasannya Allah Ta'ala senantiasa mengawasinya, senantiasa memantaunya, maka dia akan mewariskan rasa malu ini. Jadi rasa malu bisa diwariskan dengan cara apa? Merasa Allah mengawasi kita, Allah senantiasa melihat kita full 24 jam. Gak ada yang lolos dari pantauan Allah. Maka Allah akan memberikan karunia kita rasa malu. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.